Aurora Perdana Rekord Surabaya. Pasukan Yeo, jangan beli VCD bajakan ya, beli VCD original Perdana Rekord. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekord Surabaya. Matur sembah nuwun. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekord Surabaya. Matur sembah nuwun.